Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sidaralun, berita pagi edisi hari ini, Minggu 9 Juli 2017, dibacakan Putra Nasution dan Ardiansyah. BPJS di Aceh, janji permudah layanan kesehatan bagi masyarakat. Ibu rumah tangga dibacok mantan suaminya saat jenguk anak di Aceh Utara. Warga Aceh Besar tewas tabrak tembok pagar rumah warga di Pidi. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita pagi juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Blok Semawi. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sidaralun, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS di Aceh berjanji mempermudah layanan kesehatan bagi masyarakat saat berobat ke puskesmas dan rumah sakit umum daerah. Beban yang selama ini terpikul kepada pasien dan keluarga yang bersifat administratif akan diambil oleh tim yang akan dibentuk nantinya. Dari Banda Aceh, Suburdani melaporkan. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banda Aceh, Dr. Sari Kuratul Aini mengatakan pihaknya siap mendukung pemerintah Aceh di bawah Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. BPJS tidak ingin mempersulit peserta dan tidak ingin mempersulit keluarga pasien. BPJS, rumah sakit, Jasa Raharja, dan tim teknis lainnya akan membentuk tim untuk mempermudah proses layanan masyarakat. Namun pihaknya akan memulai hal itu atau melakukan pilot project di RSUZA Banda Aceh. Nanti akan ada tim yang dibentuk sebagai tim terdepan yang akan membantu masyarakat untuk mempermudah semua proses atau syarat untuk pengobatan. Sehingga beban selama ini yang dirasakan oleh pasien dan keluarga pasien saat berobat akan diambil alih tim. Dr. Sari menyebutkan, selama ini ada petugas BPJS yang sebenarnya ditugaskan di rumah sakit untuk mengurusi hal tersebut. Tapi ke depan petugas BPJS ini akan lebih difungsikan lagi dalam tim yang akan dibentuk bersama instansi teknis lainnya. Ia mengakui petugas yang selama ini bertugas mungkin lebih pasif. Ke depan, Sari berjanji pihaknya akan lebih aktif. Ia juga mengatakan tim yang dibentuk itu bukan hanya mempermudah masyarakat yang telah terdaftar yang datang berobat ke rumah sakit, namun juga untuk masyarakat yang belum terdaftar saat datang berobat. Sudarlun Ernijan, 40 tahun, ibu rumah tangga, Gampung Mancang, Kecamatan Loksukun, Aceh Utara, dibacok secara brutal oleh mantan suaminya Ayub, 45 tahun, saat korban menjenguk anaknya di Gampung Mancang, Jumat kemarin, sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Kini korban dirawat di RSUD Cutmutia, Aceh Utara. Dari Aceh Utara, Jafarudin melaporkan. Kapolsek Loksukun, Ibtu Hendra Gunawan Tanjung menyebutkan, awalnya korban Ernijan tiba di rumah kakaknya di Desa Rungkam, Kecamatan Pirak Timu, Aceh Utara, setelah menempuh perjalanan darat dari Sumatera Utara. Korban kemudian mendatangi rumah mantan suaminya Ayub di Desa Mancang dengan tujuan untuk melihat anak-anaknya. Korban dengan Ayub sudah berpisah sekitar 3 tahun lalu dan proses perceraiannya sekarang ditangani di Mahkamah Syariah Loksukun. Saat menjenguk anaknya, Ernijan dengan mantan suaminya Ayub sempat mengobrol hingga berujung pertengkaran hebat. Ayub yang disulut emosi langsung masuk ke dalam rumah dan membacok mantan istrinya di bagian kepala secara berulang kali. Akibat kejadian itu, Ernijan mengalami luka bacok di bagian kepala, luka robek di telinga kiri, dan luka bacok di bawah telinga. Setelah dirawat di Puskesmas Loksukun, korban dirujuk ke RSUD Cutmutia Aceh Utara untuk mendapat perawatan intensif. Tidak lama setelah kejadian tersebut, polisi berhasil menangkap pelaku Ayub. Sudarlun Syahril Idris, 41 tahun, warga Gampung Dilip, Lam Tengoh, Kecamatan Sukamakmur, Aceh Besar, meninggal dunia akibat sepeda motor yang dikendarainya menghantam tembok pagar rumah warga di pinggir jalan nasional di Gampung Leun Tanjung, Kecamatan Padang Tiji, Pidi. Kecelakaan tunggal terjadi saat Sahril Idris seorang diri mengendarai sepeda motor dalam perjalanan dari Aceh Besar menuju Sigli. Dari PDM Nazar melaporkan, Kapolsek Padang Tiji Ibtu Sofyanto mengatakan, Sahril Idris meninggal dunia di lokasi kejadian. Ihwal kejadian berawal, Sahril Idris mengendarai Vario warna putih BL4423 LAU seorang diri dalam perjalanan dari Aceh Besar menuju Sigli. Dalam perjalanan melintas jalan nasional, sepeda motor itu melaju kencang. Sesampai di wilayah Padang Tiji, suasana mulai gelap karena malam hari. Saat tiba di Gampung Leun Tanjung, sepeda motor melaju ke kanan jalan sehingga Sahril Idris hilang kendali, yang kemudian menghantam pagar beton rumah warga di pinggir jalan nasional. Tubuh lelaki itu terpelanting ke depan. Korban meninggal di lokasi kejadian karena mengalami luka parah di bagian kepala. Jenazah Sahril Idris dievakuasi warga bersama polisi ke Puskesmas Padang Tiji. Pihak keluarga korban dari Aceh Besar telah menjemput jenazah untuk dikebumikan. Sudarlun petani garam tradisional di Gampung Blangpase, Kecamatan Kota Sigli, Pidi meminta Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh mengeluarkan fatwa halal atau haram terhadap garam yang diolah secara tradisional. Permintaan fatwa itu seiring adanya pernyataan Kepala Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika LPPOM MPU Aceh, Fahrur Razi, yang menyebutkan sebagian garam tradisional yang diproduksi di Aceh belum tentu halal karena proses produksinya belum higienis dan tak 100% bebas najis. Akibatnya pelaku usaha yang memproduksi garam tradisional di Aceh belum seluruhnya mendapat sertifikat halal dari LPPOM MPU Aceh. Dari PDM Nazar melaporkan, Tengku Fauzi, petani garam tradisional di Gampung Blangpase, Kota Sigli mengatakan, pembuatan garam tradisional tidak bernajis sebab tanah yang mengandung garam itu dijemur 3 hari dan dicuci dengan 400 liter air. Kecuali itu, proses penyaringan air garam itu sangat khusus menggunakan lapisan goni yang dialiri melalui pipa ke tempat penampungan. Karena itu, Tengku Fauzi meminta MPU Aceh untuk meneliti ulang proses produksi garam tradisional, khususnya di Blangpase. MPU juga harus mengajari petani garam bagaimana memproduksi garam tradisional supaya tidak bernajis dan higienis. Menurutnya, MPU Aceh harus mengeluarkan fatwa terhadap produksi garam yang dilakukan secara tradisional, apakah halal atau haram. Sebab pernyataan Kepala LPPOM MPU Aceh, Fahrur Razi, sangat mengusik pelaku usaha garam tradisional. Petani juga siap mengurus sertifikat halal. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, mobil minibus Toyota Kijang LGX bernomor polisi BK44K terbalik seusai menabrak besi pengaman jalan di Desa Lukup Baru, Kecamatan Rikit Gaib, Gayolues, Sabtu kemarin, sekitar pukul 06.30 waktu Indonesia Barat. Sopir bersama tiga rekannya mengalami luka-luka akibat kecelakaan di Jalan Nasional Takengon, Blangkejeren ini. Dari Gayolues, Rasidan melaporkan. Kepala Unit Laka Polres Gayolues, Brigadir Brampu, mengatakan, dalam kecelakaan ini, sang sopir Marzuki, 37 tahun, warga Banda Aceh, pegawai negeri sipil Dinas Pekerjaan Umum Aceh Tenggara, mengalami luka lecet. Sedangkan tiga rekannya yang juga PNS di dinas yang sama mengalami luka ringan. Para korban telah mendapat perawatan di puskesmas, sedangkan mobil telah dibawa ke bengkel untuk diperbaiki. Brigadir Brampu menjelaskan, laka lantas tunggal di lintasan Blangkejeren itu terjadi saat sopir bersama tiga penumpangnya akan kembali ke Kuta Cane dari Banda Aceh. Sopir diduga lelah dan mengantuk sehingga kehilangan kendali saat tiba di Desa Lukup Baru, Kecamatan Rikit Gaib, Gayolues, hingga langsung menabrak tiang tebing pengaman jalan. Akibatnya mobil terbalik dengan kondisi ban mobil ke atas. Sopir bersama penumpang berhasil keluar dari mobil setelah mendapatkan bantuan dari pengguna jalan. Kasus laka lantas ini sudah ditangani oleh polisi dan barang bukti sudah dibawa ke bengkel untuk memastikan penyebab kecelakaan sekaligus diperbaiki. Darlun, Jaksa Penuntut Umum Kejari Aceh Utara akan segera mengeksekusi Johari, konsultan pengawas yang terlibat kasus korupsi proyek pembangunan jembatan rangka baja di Desa Rayuk Pange, Kecamatan Pirak Timur. Sebab vonis 4 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah subsidi 1 bulan kurungan oleh Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Dari Aceh Utara, Jafarudin melaporkan. Johari divonis 4 tahun penjara pada 7 Juni 2017 karena menurut hakim terbukti melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun, dalam masa 7 hari waktu menentukan sikap, terdakwa tidak mengajukan banding sehingga putusan Pengadilan Tipikor sudah berkekuatan hukum tetap. Kasih pidana khusus Kejari Aceh Utara Muhammad Riza, karena putusan Pengadilan Tipikor sudah berkekuatan hukum tetap, maka JPU Kejari Aceh Utara akan segera mengeksekusi putusan pengadilan terhadap Jauhari. Sekarang Jauhari masih ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Lambaru, Aceh Besar. Untuk diketahui, saat memulai penyidikan kasus itu, jaksa menetapkan 3 orang tersangka. Selain Jauhari, ada 2 lagi yaitu Edi Sudirman, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atau PPTK Dinas Bina Marga Aceh Utara, dan Ibrahim Hanafia, rekanan proyek yang sekarang sudah menjalani hukuman masing-masing 4 tahun penjara. Darlun suplai air bersih di sejumlah kawasan di Kota Sabang Sabtu kemarin terhenti. Macetnya suplai air dari PDAM Tirta Anak Laut itu akibat pipa transmisi dari Krung Pacu ke Boster Cot Bau mengalami bocor. Dari Sabang, Azhari melaporkan. Direktur PDAM Tirta Anak Laut, Cut Faisal Syaputra mengatakan, kebocoran pipa transmisi di Krung Pancu itu terjadi akibat terkena kerukan alat berat yang sedang mengerjakan penggalian pondasi rumah warga Jumat lalu. Sebab pipa tersebut berada di dalam areal pembangunan rumah warga dimaksud. Mengetahui adanya kebocoran pipa tersebut, PDAM langsung menurunkan petugas dan tim teknis ke lokasi untuk memperbaiki pipa yang bocor dengan memindahkan pipa sepanjang 30 meter yang bocor tersebut ke luar areal pembangunan rumah warga yang masih dalam tahap penggalian pondasi. Jud Faisal menambahkan kebocoran pipa transmisi itu telah berdampak terhentinya distribusi air bersih ke rumah pelanggan di sejumlah wilayah. Diperkirakan perbaikan pipa bocor selesai hari ini, sehingga distribusi air bersih ke rumah pelanggan normal kembali. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi, edisi Minggu 9 Juli 2017. Berita siang Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sugiharalun, wassalam.